الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah kita jelaskan hal-hal yang masih berkaitan dengan hukum menggunakan sutrah di dalam salat. Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala, beliau berpendapat bahwa menggunakan sutrah sebagai pembatas salat merupakan hal yang wajib dan dibangun di atas dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan sutrah, dan asal hukum perintah adalah wajib. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila salah seorang kalian salat, maka hendaknya ia salat menghadap ke sutrah. Dan ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Ibn Hibban dan Ibn Khuzaimah dari hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusalli illa ila sutrah." Jangan sekali-kali engkau mengerjakan salat melainkan menghadap ke sutrah. "Wa la tada' ahadan yamurru baina yadayhi." Dan jangan kamu biarkan satu pun lewat di hadapanmu. "Fa in aba faltuqatilhu fa innama huwa syaitan." Apabila dia tetap enggan melainkan dia harus lewat di depanmu, maka tuqatilhu, kata para ulama, tolaklah dengan lebih kuat lagi, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban dari Sahal bin Abi Hatmah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha. La yaqta'u asy-syaitan 'alaihi salatahu." Apabila salah seorang kalian salat menghadap ke sutrah, maka hendaknya ia mendekati sutrah itu. Jangan sampai syaitan memutus salatnya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Abi Syaibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyastatir li salatihi walau bisahmin." Apabila salah seorang kalian salat, maka hendaknya dia membuat sutrah untuk salatnya, walaupun dengan anak panah yang ditancapkan di hadapannya untuk dijadikan sebagai sutrah. Maka hadis-hadis ini, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, dijadikan dalil oleh sebagian para ulama yang berpendapat tentang wajibnya menggunakan sutrah dalam setiap salat. Dan juga diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Qurrah mengatakan, ra'ani Umar wa ana usalli baina ustuwanataini fa akhadha biqafai fa adnani ila sutrah. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat aku sedang mengerjakan salat di antara dua tiang. Jadi dia tidak menghadap ke sutrah. Dia salat di antara dua tiang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memegang tengkukku, dipegang, lalu kemudian dipindahkan, didekatkan kepada sutrah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Salli ilaiha." Salatlah kamu menghadap kepada sutrah itu. Hadis ini atau riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dan sanadnya disambung oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. Demikian pula diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dari Muhammad Ibn Sirin, kata beliau, ra'a Umar Ibn Al-Khattab rajulan yusalli laysa baina yadayhi sutrah. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat seorang lelaki salat dalam keadaan tidak ada sutrah di hadapannya. Tidak ada sutrah di hadapannya. Fajalasa baina yadayhi qala la ta'jal an salatik. Maka Umar pun duduk di hadapannya. Umar duduk di hadapannya. Yakni untuk menjadikan beliau sebagai sutrah dari salat orang tersebut. Lalu beliau mengatakan, la ta'jal an salatik, jangan kamu terburu-buru dari salatmu. Pada saat selesai, Umar pun mengatakan kepadanya, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah la yahulu syaitan bainahu wa bain salatihi. Apabila salah seorang kalian salat, maka hendaknya dia salat menghadap ke sutrah. Jangan sampai syaitan menjadi penghalang antara dirinya dengan salatnya. Jangan sampai syaitan menjadi penghalang antara dirinya dengan salatnya. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, arba'un minal jafa, ada empat perkara termasuk dalam perkara jafa. Jafa itu yang menunjukkan kelalaian, yang menunjukkan kelalaian. Di antara yang beliau sebutkan, ayyu salli ar-rajulu ila ghairi sutratin, termasuk di antara bentuk jafa seseorang mengerjakan salat menghadap kepada selain sutrah. Yani dia salat tanpa menggunakan sutrah. Maka ini beberapa riwayat dari kalangan tabi'in, dari kalangan para sahabat dan tabi'in, yang menunjukkan bahwa mereka pun memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menggunakan sutrah dalam setiap salatnya. Dan ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Asy-Syaukani rahimahullah ketika beliau menyebutkan hadis fal yusalli ila sutrah, hendaknya seorang salat menghadap ke sutrah, kata beliau, fihi anna ittikhadha as-sutrati wajib. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa membuat sutrah di dalam salat itu hukumnya wajib. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Al-Allamah Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, amma ittikhadhu as-sutrati fas-sahih al-wujub, bahwa membuat sutrah di dalam salat yang sahih dari pendapat para ulama adalah wajib. Walhasil ini dalil-dalil dan athar yang diriwayatkan dari para ulama yang memerintahkan seorang menggunakan sutrah di dalam salatnya. Dan inilah yang dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini, Sifat Salat An-Nabi alaihi salatu wassalam. Namun jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa menggunakan sutrah di dalam salat hukumnya sunnah dan tidak wajib. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan namun tidak wajib. Bahkan sebagian menukilkan ijma' dalam hal ini. Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid beliau mengatakan, wattafaqal ulama bi ajma'ihim ala istihbabis sutrati bainal musalli wal qiblah idza shalla munfaridan kana aw imaman. Bahwa para ulama bersepakat tentang dianjurkannya menggunakan sutra, meletakkan pembatas antara orang yang salat dengan kiblat apabila dia salat sendirian atau dia menjadi imam salat. Dia salat sendirian atau dia menjadi imam salat. Demikian pula An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu' beliau mengatakan, as-sunnatu lil musalli ay yakuna baina yadayhi sutrah min jidarin aw sariyatin aw ghairihima wa yadnu minha wa naqala asy-syekh Abu Hamid al-ijma' bihi. Yang sunnah bagi orang yang salat hendaknya di hadapannya itu ada sutrah pembatas salat, apakah itu dinding atau tiang atau yang lainnya, dan dianjurkan dia mendekati sutrah tersebut. Bahkan Abu Hamid Syekh menukilkan ijma' para ulama dalam hal ini. Dan pendapat jumhur ulama ini yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah yang dianjurkan merupakan pendapat sebagian para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, as-sahih anna sunniyataha ammatun, yang sahih bahwa menggunakan sutrah dalam salat merupakan hal yang disunnahkan secara umum, apakah ketika dia mengkhawatirkan ada orang yang lewat atau tidak. Beliau juga mengatakan, as-sutratu fi salati sunnatun muakkadah, bahwa sutrah di dalam salat hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan ini merupakan fatwa dari lajnah. Lajnah daimah mereka memfatwakan pendapat jumhur ulama bahwa menggunakan sutrah hukumnya sunnah mustahabbah dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Dan mereka berdalil dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun hadis-hadis yang lain yang telah kita sebutkan menunjukkan perintah, namun kata mereka bahwa ada dalil yang memalingkan dari hukum wajibnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahl fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalb al-aswad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk salat, maka dia membuat sutrah di hadapannya seperti tingginya akhiratul rahal. Telah kita terangkan yang dimaksud akhiratul rahal adalah tempat sandaran seorang penunggang unta di bagian belakangnya, itu yang disebut akhiratul rahal atau mu'khiratul rahal. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahl fa innahu yaqta'u salatahu al-himar. maka apabila di hadapannya tidak terdapat sutrah yang tingginya seperti akhiratul rahl, maka menyebabkan terputusnya salat, yakni menyebabkan batalnya salat apabila lewat di hadapannya keledai, wanita dan anjing yang berwarna hitam. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa perbedaan antara anjing hitam dengan yang lainnya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Nah, dalam hadis ini kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa apabila seseorang tidak menggunakan sutrah, tidak menggunakan pembatas salat, maka apabila lewat di hadapannya salah satu dari tiga jenis makhluk ini, himar, keledai, wanita, atau anjing hitam, maka menyebabkan sholatnya terputus. Terputusnya sholat, yakni batalnya sholat tersebut. Berarti, apabila seorang mengerjakan sholat tanpa menggunakan sutra, dan tidak ada satupun dari tiga jenis makhluk ini yang lewat di hadapannya, apa hukum sholatnya? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Sholatnya sah menunjukkan tidak wajibnya seseorang menggunakan sutra. Kalau seandainya seseorang wajib untuk menggunakan sutra dan haram hukumnya mengerjakan salat tanpa menggunakan sutra, maka hal itu dapat menyebabkan batalnya salat. Karena kaidah yang disebutkan oleh sebagian para fuqaha, anna nahya yaqtadi al-fasad, bahwa larangan di dalam satu ibadah itu menunjukkan rusaknya ibadah itu apabila dilanggar. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang mengerjakan sholat tanpa menggunakan sutra dan tidak ada satupun yang lewat dari tiga makhluk tersebut, maka sholatnya sah, disahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata para ulama bahwa sahnya sholat menunjukkan tidak menggunakan sutra, menggunakan sutra bukanlah merupakan satu hal yang wajib. Dan dalam hal ini banyak ada nikosh, ada dialog yang terjadi di antara kedua pendapat tersebut. Dan ada lagi hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh jumhur ulama yang berpendapat tentang tidak wajibnya. Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala dalam syarah sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga condong kepada pendapat jumhur ulama bahwa menggunakan sutra salat hukumnya tidak wajib, namun sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tentu pendapat yang lebih baik, yang lebih aman adalah menjadikan sutra setiap kali kita mengerjakan salat, buat sutra salat sendiri atau menjadi imam, karena adanya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bermudah-mudahan dalam mengerjakan salat dengan tanpa sutra. Alhamdulillah, ya, memungkinkan bagi kita menggunakan sutra. Apakah sutra itu dengan tiang atau dengan menggunakan dinding atau dengan menggunakan sesuatu, seorang bawa tas jadikan sebagai sutra, atau di belakang seorang yang sedang duduk, atau yang lainnya, seseorang boleh menjadikan apa saja dijadikan sebagai sutra di dalam sholat, agar kemudian kita mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dengan menggunakan sutra. Saya kira ini ma'asyara alaikum warahmatullah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.